Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pendengar Raja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa Raja TV, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam kajian ilmiah pembahasan syarah dari kitab hadis Riyadus Salihin yang disampaikan secara langsung oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Dan kajian ini seperti biasa diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Rai hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Riyadus Salihin. Dan alhamdulillah kita telah tersambung dengan beliau. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadilatul Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum akhi al-karim Syekh Ihsan, wa marhaban bi jami'il mustami'in والمتابعين لبرنامجنا هذا شرح رياض الصالحين. وأيضا أجدها فرصة لأجدد الشكر لإخواني فريق العمل في إذاعة رجاء وجميع الإذاعات المتابعة معنا لهذا البرنامج على ما يقدمونه من جهود كبيرة وتعاون مثمر في سبيل إيصال الخير والفائدة للإخوة المستمعين. ولا شك أن هذه الجهود الكبيرة التي يقدمونها تدل على عمل ودأب، ولا سيما ونحن في شهر الصيام، فنسأل الله عز وجل أن يضاعف لهم المثوبة وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يتقبل منهم جهدهم بقبول حسن، إنه سميع مجيب، وأن يثيب أيضا إخواني المستمعين على حرصهم واستماعهم ورغبتهم في الفائدة. وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum kita memulai درس, saya ingin kembali mengucapkan syukur saya dan rasa terima kasih saya kepada seluruh kru Radio Roja dan semua orang yang atau semua pihak yang telah membantu terlaksananya dakwah ini. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah sebuah amalan yang agung dan juga kerjasama yang membuahkan hasil untuk menyampaikan kebaikan dan juga faedah-faedah yang banyak kepada para pendengar semuanya. Dan juga tidak diragukan lagi bahwasanya usaha-usaha ini adalah termasuk amal soleh yang semoga Allah SWT melipat gandakan pahalanya ya untuk mereka, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Dan juga semoga Allah SWT memberikan pahala kepada seluruh mustami'in ya, semua pendengar radio dimanapun mereka berada, yang mereka senantiasa bersemangat ya untuk mendengarkan faedah-faedah dan kebaikan-kebaikan yang disiarkan melewati radio ini. Jazakallahu khairan husni du'aikum ya Syekh. Fal'ana ya al-mustami'un nastami' ila dars Riyadus Salihin dan kepada Syekh falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. مر معنا في هذا الباب بعض الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى تمام هذا الباب وخاتمته حيث بقي لنا منه حديثان. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. والأشعث هو الذي لا يجد ما يصلح به شعره ويدهن به شعره ويسرح به شعره، فيكون شعره ليس متماسكا وإنما يكون منفوشا، فيقال له أشعث. والأغبر أي الذي غبر لون ثيابه، فلا يجد ما يبدل ثيابه به وينظف ثيابه به، وذلك لشدة فقره. فالمراد بكونه أشعث أغبر أي أنه فقير، ليس عنده ما يصلح به شعره ولا ما يصلح به هندامه. ولأجل أنه بهذه الهيئة الرثة مدفوع بالأبواب، يعني ليس له شأن أو مكانة عند الناس بسبب فقره وقلة ذات يده وحاجته، فهو مدفوع بالأبواب. هذه مكانته عند الناس. قوله مدفوع بالأبواب بيان لمكانته عند الناس، أي إن أنه ليس له عند الناس مكانة، لكن له مكانة عند رب العالمين، وأكرم بها من مكانه أعظم. ويدل لذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وهذا يدل على أنه مستجاب الدعوة وأن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا أفاد ما ترجم له المصنف فضل الضعفة من المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan juga para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita berada di dalam bab keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin dan juga orang-orang fakir miskin di kalangan mereka. Dan kita sudah membaca beberapa adillah, beberapa dalil ya di dalam bab ini, dan sampailah kita kepada penutup dari bab ini, dan masih tersisa dua hadis yang insya Allah akan kita baca pada hari ini. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin seseorang yang berambut kusut dan berpakaian yang berdebu, yang dia diusir bila berada di depan pintu manusia atau di depan pintu orang. Orang seperti ini, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah SWT akan menunaikan sumpahnya. Mungkin seseorang yang berambut kusut dan berdebu, yang diusir oleh manusia dari depan rumah mereka, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan menunaikan sumpahnya. Ya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin orang yang berambut kusut, ya, seseorang yang dimaksud di sini adalah orang yang berambut kusut karena dia tidak menemukan ya sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki rambutnya, entah itu tidak menemukan minyak atau tidak memiliki minyak atau tidak memiliki sisir karena kefakiran yang dia miliki, ya, kefakiran yang menimpa dia sehingga menjadikan dia tidak bisa memperbaiki rambutnya. Sehingga seperti tersebut di dalam hadis ini, rambutnya menjadi ash'ath, yaitu maksudnya adalah berambut kusut. Ya. Aghbara maksudnya adalah seseorang yang berdebu pakaiannya, karena dia tidak menemukan ya sesuatu untuk membersihkan pakaiannya, ya, membersihkan pakaiannya dari debu, karena saking fakirnya dia, ya, karena sangat kefakiran yang menimpa dirinya sehingga dia tidak bisa membersihkan pakaiannya yang penuh dengan debu. Ya. Karena bentuk dia yang seperti ini, surah dia yang seperti ini, ya, keadaan dia yang seperti ini, sehingga apabila dia berada di depan rumah manusia, dia akan diusir. Diusir oleh manusia. Karena dia tidak memiliki kedudukan di antara manusia, ya, karena dia juga adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Ya. Ini adalah kedudukan dia di sisi manusia. Keadaan dia di mata manusia. Ya, akan tapi ternyata orang ini memiliki kedudukan yang sedemikian tingginya di sisi Allah. sedemikian mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin. Sehingga di sini disebutkan orang ini apabila dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkan, akan menunaikan sumpahnya. Ya. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan pula bahwasanya orang ini dalam keadaan dia yang seperti ini, dia adalah orang yang mujabud dakwah, orang yang dikabulkan doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع أي الولد أمه الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه. قال النووي رحمه الله والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة وهن الزواني والمومسة الزانية وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها. وأيضا من مفردات هذا الحديث الصومعة هي البناء المرتفع المحدد أعلاه وهو المكان الذي يتعبد فيه الرهبان، والبغي هي التي تتعاطى الزنا وتمارسه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى لما فيه من شاهد للترجمة من حيث فضل الضعفة، من حيث فضل الضعفة. فعندنا في هذا الحديث موضعان يفيدان ذلك. الموضع الأول أن جريج بعد أن أخطأوا في حقه وأساءوا به الظن وهدموا صومعته وضربوه، ثم سألهم ما شأنكم؟ قالوا إنك زنيت بهذه البغي فولدت منك هذا الولد، ثم إنه أخذ يصلي، قال دعوني أصلي، وأخذ يصلي. وهذا فيه أن المسلم إذا حزبه أمر كما جاء في السنة يفزع إلى الصلاة. فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني لمسه بيده في بطنه، وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويعتذرون منه، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، أنه لما قالوا نعيدها من ذهب، ومعلوم ما في هذا من الحسن والجمال والبهاء الظاهر الذي كثير من الناس يحبه ويتمناه، فأبى ذلك ولم يرد إلا البيت الذي أو الصومعة التي من الطين، ففعلوا ذلك. وأيضا في قصة الصبي الآخر الذي تكلم في المهد الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصته، لما دعت أمه أن يكون مثل ذلك الذي هو على شارة حسنة ومركب حسن وهيئة حسنة، قال اللهم لا تزعلني مثله، لأنه كان جبارا. والثانية التي مروا بها وهي تضرب وتتهم بالزنا وهي بريئة وضعيفة لكنها اتهمت بذلك، قال اللهم اجعلني مثلها، قال اللهم اجعلني مثلها. ففيه حرص العبد أن يكون مع العامة، عامة الناس، لا أن يكون مع الجبارين والمتكبرين. ولهذا قال اللهم لا تجعلني مثلها، أي مع الجبارين والمتكبرين. فالشاهد أن الحديث فيه دلالة للترجمة من جهتين، من جهة قصة جريج نفسه، ومن جهة الطفل الرضيع في القصة الثانية. والله تعالى أعلم. Hadis yang selanjutnya ini hadis yang terakhir di dalam bab ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak ada bayi yang berbicara ketika bayinya kecuali tiga orang, yaitu Isa bin Maryam dan anak yang berada di dalam kisah Jurayj. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang siapakah Jurayj dan bagaimana kisahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah Jurayj seseorang atau seorang laki-laki yang ahli ibadah. Maka dia membuat tempat ibadah yang khusus baginya untuk beribadah di dalamnya. Suatu hari datanglah ibunya sedangkan dia dalam keadaan sholat. Ibunya berkata, wahai Jurayj. Jurayj yang saat itu sedang sholat mengatakan, wahai Rabb, wahai Tuhanku, ibuku atau sholatku. Maka Jurayj pun meneruskan sholatnya. sehingga ibunya pun meninggalkan tempatnya. Pada hari berikutnya, ibunya kembali datang, sedangkan Jurayj dalam keadaan sholat. Kemudian ibunya berkata, "Ya Jurayj, wahai Jurayj." Jurayj berkata, "Wahai Rabku, ibuku atau sholatku." Maka dia pun meneruskan sholatnya. Pada hari yang ketiga, ibunya kembali datang, sedangkan Jurayj dalam keadaan sholat. Kembali dia memanggil, "Wahai Jurayj." Jurayj pun berkata, "Wahai Rabku, ibuku atau sholatku." Kemudian dia pun meneruskan sholatnya. Ibunya berkata dan berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawa Jurayj sampai dia melihat wajah-wajah para pelacur." Di tempat yang lain, Banu Israel, mereka sedang menyebut-nyebut Jurayj dan juga ibadahnya. Dan adalah di sana seorang wanita pelacur yang terkenal dengan kecantikannya. Maka wanita ini berkata kepada Bani Israel yang sedang menyebut-nyebut ibadah Jurayj. Dia berkata, "Kalau kalian ingin, maka aku akan menfitnahnya. Aku akan menggodanya," yaitu menggoda Jurayj. Maka dia pun mendatangi tempat ibadah Jurayj dan berusaha untuk merayu Jurayj. Akan tapi Jurayj tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Sehingga wanita ini pun mendatangi seorang penggembala yang biasa tidur di tempat ibadah Jurayj. Kemudian dia menyerahkan dirinya kepada penggembala itu dan akhirnya penggembala itu berzina dengan wanita pelacur ini. Hingga dia pun hamil. Ketika dia melahirkan anak, maka wanita pelacur ini mengatakan bahwasanya anak ini adalah anak Jurayj. Sehingga Banu Israel, mereka pun datang ya kepada Jurayj dan menurunkan Jurayj dari tempat ibadahnya. Dan kemudian mereka menghancurkan tempat ibadah Jurayj. Setelah itu mereka pun memukuli Jurayj. Kemudian Jurayj mengatakan, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Engkau telah berzina dengan pelacur ini, sehingga dia pun melahirkan anakmu." Kemudian Jurayj mengatakan, "Di manakah anak tersebut?" Mereka pun membawa anak tersebut kepada Jurayj. Kemudian Jurayj berkata, "Berikanlah aku kesempatan untuk sholat." Kemudian beliau pun sholat. Setelah beliau sholat, beliau mendatangi anak kecil tersebut atau bayi tersebut. Kemudian menekan perutnya dan mengatakan, "Wahai gulam, wahai anak kecil, wahai bayi, siapakah bapakmu?" Maka bayi tersebut yang masih di masa buaian, dia mengatakan, "Bapakku adalah si Fulan, sang penggembala." Maka Banu Israel pun mendatangi Jurayj dan menciuminya, kemudian mengusap-ngusapnya. Seraya mereka berkata, "Kami akan membangun untukmu tempat ibadah bagimu dari emas." Maka Jurayj mengatakan, "Jangan. Akan tetapi kembalikanlah tempat ibadah tersebut atau bangunan tersebut seperti semula, yaitu dari tanah." Maka mereka pun membangun tempat ibadah yang baru untuk Jurayj dari tanah seperti semula. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang ketiga atau bayi yang ketiga yang berbicara ketika di masa bayinya. Beliau mengatakan, suatu hari ada seorang bayi yang sedang menyusui dari ibunya. Maka tiba-tiba lewatlah seorang pengendara yang mengendarai sebuah kendaraan yang sangat mahal, mewah, dan juga bagus bentuknya. Maka ibunya ini berkata, "Ya Allah," atau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini." Maka tiba-tiba bayi ini melepaskan susu ibunya. Kemudian dia menghadap dan melihat pengendara ini tadi. Seraya berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia." Kemudian dia pun kembali menyusui ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperagakan bagaimana bayi ini menyusu dari ibunya. Ya, dengan beliau memasukkan jari telunjuk beliau ke dalam mulut beliau, kemudian beliau menghisapnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian mereka datang dengan membawa seorang budak wanita, dan mereka pun memukuli budak wanita ini. Seraya berkata kepadanya, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Dan budak tersebut mengatakan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dan dialah sebaik-baik penolong. Maka ibu dari bayi ini berkata, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ini seperti dia, yaitu seperti budak wanita ini. Maka tiba-tiba bayi ini kembali, dia melepaskan susu ibunya, kemudian dia memandang budak wanita tersebut, seraya berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia, yaitu seperti budak wanita tersebut. Kemudian di sana terjadi dialog, ya, pembicaraan antara ibu dan juga anak tersebut, ibu dan juga bayinya. Sang ibu berkata kepada anaknya, telah lewat seorang laki-laki yang rupawan, kemudian aku pun berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Kemudian engkau justru mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia. Kemudian setelah itu telah lewat beberapa orang membawa, ya, budak atau seorang budak wanita. Mereka pun memukulinya dan mengatakan kepada budak ini, ya, engkau telah berzina, engkau telah mencuri. Kemudian aku pun berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti orang ini, yaitu seperti budak wanita ini. Kemudian engkau, wahai anakku, justru mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku seperti budak wanita ini. Maka anak tersebut, ya, berbicara dan menjawab apa yang dikatakan oleh ibunya, sesungguhnya laki-laki itu adalah orang yang zalim, ya, orang yang jabbar, orang yang zalim. Maka aku pun berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia, yaitu menjadi orang yang zalim. Adapun wanita ini atau budak wanita ini, mereka telah menuduh dia dengan zina, padahal dia tidak berzina. Menuduh dia dengan mencuri, padahal dia tidak mencuri. Maka aku pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, dan berkata Imam Nawawi bahwasanya makna al-musimat artinya adalah wanita-wanita pelacur, ya. Kemudian makna dari dabbah farihah maksudnya adalah kendaraan yang sangat mahal, ya. Dan makna dari asyarah adalah kendaraan yang sangat cantik, ya, baik bentuknya maupun pakaiannya, ya. Kemudian makna dari taraja al-hadith maksudnya adalah terjadi dialog di antara ibu dan juga anaknya. Jadi anak berbicara dengan ibunya dan ibunya pun juga berbicara dengan anaknya. Ya, wallahu alam. Ini adalah ucapan Imam Nawawi, dan di sana ada kalimat lain yang perlu kita terangkan. Makna dari sawma'ah. Ya, sawma'ah ini adalah tempat ibadah yang tinggi, ya, yang tinggi. Dan ini adalah tempat yang digunakan oleh para ahli ibadah untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Ini adalah sawma'ah. Kemudian yang dimaksud dengan baghi adalah wanita pelacur. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalam hadis ini atau hadis yang panjang ini ada keutamaan, ya, bagi orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Dan di sini ada dua maudhi, ya, ada dua tempat yang merupakan syahid, yang merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah kisah Jurayj, ya, di mana dia adalah seorang ahli ibadah, kemudian difitnah oleh seorang wanita pelacur, ya, sehingga ketika wanita ini melahirkan dan mengaku bahasanya adalah anak Jurayj, orang-orang Bani Israel mereka pun berbuat zalim, ya, kepada Jurayj ini. Ya, beliau diturunkan dari tempat ibadahnya, kemudian dirobohkan tempat ibadahnya, kemudian beliau dipukulin. Sehingga akhirnya beliau bertanya, ya, kenapa kalian melakukan ini semua? Ya, mereka mengatakan, engkau telah berzina, ya, dan ini buktinya, ya, yaitu wanita ini telah melahirkan anak. Akhirnya beliau meminta supaya didatangkan anak itu kembali, dan beliau meminta izin untuk sholat, ya. Dan hendaknya seorang muslim demikian, ya, apabila terjadi sesuatu, ya, ketika dia tertimpa musibah, ketika dia sedang sedih, maka hendaklah dia sholat. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau apabila tertimpa sesuatu, maka beliau segera menunaikan sholat. Ya. Kemudian akhirnya setelah sholat beliau datang ya, kepada anak tersebut dan menekan perutnya. Kemudian bertanya, wahai gulam, siapakah bapakmu? Ya, maka anak ini menjawab, ya, padahal dia masih bayi. Ya, belum waktunya dia berbicara, tapi Allah SWT mengendaki dia berbicara. Dia mengatakan, bapakku adalah si fulan yang telah seorang penggembala. Ya, maka akhirnya Banu Israel belum meminta maaf kepada Jurej. Dan mereka menawarkan untuk membuatkan tempat ibadah ya, yang baru, yang terbuat dari emas. Dan ini syahidnya. Ya, karena setelah itu Jurej mengatakan, jangan. Ya, hendaknya kalian mengembalikan seperti semula, yaitu tempat ibadah yang terbuat dari tanah. Padahal yang namanya manusia tentunya ingin dia memiliki tempat khusus baginya yang cantik, yang bagus, ya. Akan tetapi Jurej di sini tidak, ya. Beliau tidak menginginkan yang demikian. Beliau hanya menginginkan dikembalikan tempat ibadahnya seperti semula. Kemudian syahid yang kedua adalah kisah dari seorang anak kecil yang sedang menyusu ibunya, ya. Kemudian tiba-tiba datang ya seorang yang kaya raya yang naik kendaraan, ya, sehingga ibunya ini merasa takjub dengan laki-laki ini. Dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ya anakku ini seperti orang ini, ya, jadi orang yang kaya, jadi orang yang terhormat, ya. Kemudian tiba-tiba anak kecil ini melepas susu ibunya, kemudian dia pun berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti dia, ya. Kemudian setelah itu datanglah beberapa orang yang membawa seorang budak, ya, seorang budak wanita yang lemah, yang dituduh berzina dan dituduh mencuri. Kemudian mereka pun memukuli budak wanita ini, ya. Kemudian budak ini hanya mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ya, cukuplah bagi Allah, cukuplah Allah bagi saya, dan dialah sebaik-baik penolong, ya. Maka ibu ini ketika melihat pemandangan seperti ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti dia, seperti budak ini, ya, dihinakan oleh manusia, dituduh berzina, dituduh mencuri, dipukulin, ya, janganlah engkau jadikan ya anakku seperti budak ini. Maka bayi ini kembali melepaskan susu ibunya dan memandang budak wanita ini, kemudian dia berdoa, ya Allah, ya, jadikanlah aku seperti dia, ya. Ini adalah kisah yang ketiga yang merupakan syahid dari kisah ini, karena di akhir kisah ini terjadi dialog antara ibu dan juga anaknya. Kenapa kok anaknya doanya berbeda dengan doa ibunya? Kok sebaliknya, ya? Ibunya meminta ini, anaknya malah meminta itu, ya. Maka anak ini, yaitu sobi di sini, bayi ini, ya, dia berdoa supaya tidak dijadikan ya orang yang zalim. Ya, tidak dijadikan orang yang zalim, orang yang kaya raya, tapi dia orang yang zalim. Maka dia tidak ingin ya Allah menjadikan dia seperti orang ini. Sebaliknya, dia ingin dijadikan oleh Allah seperti seorang ya budak wanita ini, di mana dia adalah seorang yang lemah, ya, orang yang lemah. Akan tetapi kita lihat bagaimana tawakal dan juga iman ya budak ini, sehingga dia mengatakan ketika dituduh sebagai seorang penzina, dituduh sebagai orang yang mencuri, dia mengatakan, cukuplah Allah bagiku dan dialah sebaik-baik penolong. Ini adalah syahid yang kedua. Hendaklah seorang hamba, ya, seorang muslim berusaha untuk menjadi ya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, meskipun dia adalah seorang yang fuqara atau orang yang lemah. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan manfaat terhadap ilmu yang Allah berikan kepada kita dan menambah ilmu kepada kita dan memperbaiki keadaan kita semuanya. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengabulkan doa kita. Baik, jazakallah khair fadilat Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdullah Rai yang telah menerjemahkan muhadharah dan kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Dan ada satu pertanyaan yang disampaikan pendengar kita yang kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Bagaimanakah hukum seorang berkaitan dengan Ramadan ini? Kami mohon maaf karena pertanyaan begitu banyak yang bertanya tentang seorang yang menunaikan ibadah saum akan tetapi lalai untuk menunaikan ibadah salat. Bagaimanakah status puasanya? Dan kemudian dari pendengar kita di Jawa Timur, mohon nasihatnya Syekh, mengapa saya sulit sekali mengendalikan marah dan rasa puasa ini sangat buruk karena takut akan murka Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan kiat-kiatnya untuk mengendalikan amarah kita. Jazakallahu khair. اولا فيما يتعلق بالسؤال الاول فمن المعلوم ان هذه الفرائض جاءت مشروعيتها مرتبة حسب الأهمية، فكان أول ما فرض التوحيد وبقي الأمر على ذلك سنوات، ثم فرضت الصلاة قبل الهجرة، قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفرض الصيام بعد الهجرة بسنتين، ثم بعد ذلك جاءت فريضة الزكاة وفريضة الحج. هذه الفريضة، فريضة الصلاة، مقدمة على الصيام من حيث زمن التشريع، شرعت قبله، ومقدمة على الصيام من حيث الأهمية والمكانة والمنزلة. ولهذا فإن الصلاة عماد للدين كما جاء بذلكم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تركها فقد كفر. والصيام هو مدرسة تربي المسلم على الصبر على طاعة الله، فإذا استطاع الإنسان أن يمنع نفسه من طعامه وشرابه وشهوته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله سبحانه وتعالى، فكيف يقوم بهذا العمل العظيم ثم هو لا يصلي؟ هذه من العجائب الغرائب ومن الجهل العظيم المطبق بدين الله تبارك وتعالى. وعلى كل، فالصلاة أساس وعماد للدين، والأعمال تتوقف في قبولها على الصلاة. فمن كان تاركا للصلاة، من كان لا يصلي، فإن تركه للصلاة وعدم قيامه بها كفر في أصح قولي أهل العلم لكثرة الدلائل والشواهد على ذلك. والواجب على الإنسان الناصح لنفسه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض التي فيها نجاته من النار ومن سخط الله سبحانه وتعالى، وبها أيضا دخول الجنة. أما الأسباب التي تتعلق بالإمساك عن الغضب فالموضوع يطول، وسبقا تحدثت عنه مطولا في دروس ماضية، لكنه يمكن أن يلخص في ثلاث نقاط. الأول المبادرة إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر المسلم عند غضبه. والأمر الثاني يتعلق بلسانه، ألا وهو أن يسكت وقت الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. الأمر الثالث يتعلق بجوارحه، بحيث أنه يمتنع عن أن يفعل شيئا وقت الغضب. إذا غضب أحدكم فليجلس، يقول عليه الصلاة والسلام، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير يا شيخ. Pertanyaan yang pertama adalah tentang hukum orang yang melakukan ibadah puasa sementara dia sendiri melalaikan sholat lima waktu. Maka apakah status puasanya? jawaban dari Syekh Hafizullah Ta'ala, seperti yang kita ketahui bersama bahasanya, faraid ini, yaitu kewajiban-kewajiban di dalam agama ini, ya, telah datang kepada kita dengan tertib, ya, secara berurutan, ya. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid ini yang pertama kali diwajibkan kepada kita. Ya, Rasulullah SAW telah bertahun-tahun, ya, selama 10 tahun pertama beliau senantiasa berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Kemudian setelah itu baru salat 5 waktu yang diwajibkan kepada kita 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah itu baru puasa Ramadan, ya, yang diwajibkan kepada kita tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru setelah itu diwajibkan zakat dan juga haji. Ya. Oleh karena itu dari sini kita mengetahui bahwasanya al-fariidhah, kewajiban puasa ini atau kewajiban salat ini lebih afdol daripada kewajiban puasa dari dua segi. Yang pertama dari zaman tasyri', ya. Karena salat ini dari segi zamannya lebih dulu diwajibkan kepada kita daripada puasa. Ya, salat lebih dulu diwajibkan daripada puasa. Kemudian yang kedua, segi yang kedua adalah dari segi manzilah, dari segi kedudukan, bahwasanya salat ini dari dalam kedudukannya di dalam agama ini lebih penting daripada lebih utama daripada kedudukan puasa. Ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah tiang agama sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang meninggalkan salat ini, maka dia akan kufur menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Dan yang namanya puasa ini adalah madrasah. Ya, tempat kita untuk mendidik diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Apabila seseorang mampu untuk menahan makanan, bisa menahan minum, ya, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya, maka bagaimana dia tidak mampu melaksanakan sholat ini? Ya, tentunya ini adalah sebuah kebodohan di dalam agama. Ya, yang jelas yang namanya sholat adalah tiang agama, dan kita tahu bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama, hukumnya adalah kafir. Ya. Oleh karena itu, kewajiban seorang muslim adalah bertakwa kepada Allah SWT di dalam kewajiban-kewajiban ini, karena dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, kita akan mendapatkan ridha dari Allah SWT dan juga akan masuk surga. Silakan mungkin menginfokan. Terima kasih kepada pendengar yang dirahmati Allah SWT. Telah masa waktu salat maghrib dan kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Silakan, Ustaz. Ya, kita lanjutkan. Ya, yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah meminta nasihat bagaimana kiat-kiat untuk mengendalikan amarah. Ya, Syekh Hafizullah mengatakan bahasanya berbicara tentang masalah kiat-kiat untuk mengendalikan diri dari amarah ini pembicaraan yang panjang. Dan alhamdulillah sudah kita sebutkan pada kesempatan suatu kesempatan yang dulu. Akan tapi akan kita ringkas, ya, bahwasanya untuk mengendalikan amarah bisa kita ringkas dengan tiga sebab atau tiga kiat. Yang pertama adalah kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya, kita beristi'adzah. Ya, kalau kita mau marah maka segera kita meminta perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya, kemudian kita tahan lisan kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Ya, maka kita tahan lisan kita supaya jangan berbicara sepatah kata pun. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tahan jawarih kita. Kita tahan anggota badan kita, yaitu dengan merubah posisi. Ya, seandainya kita dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Kalau kita dalam keadaan duduk, maka segera kita berbaring. Ya, dengan tiga cara ini, insya Allah kita akan bisa mengendalikan amarah kita. Dan itulah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.